si cantik yang luar biasa yang langsung diberikan malam kali ini. Para cantik suara gemilang sudah top di kawasan Jawa Tengah dan juga seluruh Indonesia. Yep, siapa dia? Reza Lawang Sewu Bintang Yenila. Bareng Bintang. Dikasih satu buat tembang lagu Tali Ning Asmoro. Iya, ada Tali Ning Asmoro.